Mitra Bisnis, Bank Dunia mengingatkan Indonesia untuk tetap waspada meskipun Indonesia telah diuntungkan dengan arus masuk modal internasional dan harga komoditas yang meningkat, namun negara ini juga masih menghadapi tantangan dalam mengelola risiko yang terkait. Untuk menanggapi hal ini, saat ini saya telah tersambung dengan ekonom UI Khatib Basri. Mas Khatib, bagaimana menurut pandangan Anda? Saya tetap melihat bahwa arus modal itu masih akan terjadi di sini karena bunga rendah itu masih terjadi di Amerika dan di negara maju. Sehingga mereka itu pasti arus kapitalnya masih akan muncul ke sini. Nah, kalau kemudian modal ini berlangsung atau datang dengan cukup besar, nggak bisa dialihkan dari sektor keuangan kepada sektor real karena infrastrukturnya problem. Kemudian kita nggak bisa lakukan karena terkendala, misalnya IPO-nya terbatas, orang takut, BUMN takut melakukan IPO karena nanti muncul kasus atau steel lagi. Menterinya juga takut untuk menentukan harga misalnya, karena ada pressure dari parlemen macam-macam gitu. Kalau itu yang terjadi, risiko bubble-nya besar. Nah, walaupun arus modalnya datang, kita nggak bisa manfaatin. Yang terjadi bisa malah arus keluar. Itu yang tadi seperti saya katakan, kalau harga minyaknya naik, kemudian pemerintah bilang, saya tidak akan naikkan harga minyak. Ya, persis seperti yang terjadi dengan listrik, ekspektasi sudah terlanjur tinggi, terjadi inflation overhang, maka yang terjadilah capital outflow. Seperti apa contoh konkretnya, Mas? Lihat aja apa yang terjadi di dalam 2 minggu terakhir ini di capital market. Inflasinya naik, tetapi Bank Indonesia dianggap di belakang kurva atau behind the curve karena tidak melakukan penyesuaian di dalam interest rate. Ya, Bank Indonesia bisa aja berkata bahwa mereka nggak mau lakukan menaikkan interest rate karena itu akan mendorong capital inflow. Tapi kalau persepsi dari marketnya, dari pasarnya berbeda, maka yang terjadi Anda lihat di dalam praktis seminggu terakhir, mereka buang semua sahamnya sehingga indeks kita jatuh, rupiahnya juga mengalami pelemahan sedikit. Demikian Khatib Basri, saya Wina Santoso.